Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid, dan kita sampai pada bab yang baru. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, bab qawlillahi ta'ala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma atahuma salihan, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keduanya seorang anak yang bagus fisiknya, soleh, maka keduanya, yakni manusia dan istrinya, pasangannya, menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada keduanya. Fata'alallahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik mereka. Famunasabat hadzal bab li kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan pembahasan tauhid, di mana maksudul musannif rahimahullahu ta'ala pada bab ini ingin menjelaskan bahwasanya di antara bentuk syirkut ta'ah, disirikan di dalam ketaatan, adalah ketika seorang memberikan nama, menta'bid, menisbahkan penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penamaan, baik itu nama anaknya, keluarganya, ataupun dirinya sendiri. Seperti misalnya Abdul Ka'bah atau Abdul Amr atau Abdul Syams dan yang semisalnya, dan bahasanya ini adalah perkara yang muhammam. Dan saya yakin insyaallah bahasanya haram hukumnya menisbahkan penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ketika menamai dirinya sendiri, anaknya, atau keluarganya. Karena yang wajib seorang hamba menisbahkan penghambaan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini yang dibahas oleh al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakni beliau membawakan asar dari para al-ulama was-salam yang menjelaskan maksud dari ayat ini. Falamma atahuma saliha, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keduanya anak yang soleh, sehat. Maka mereka menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu, tandingan-tandingan pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada keduanya berupa anak. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik mereka. Maka ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya seorang insan, begitu pula pasangannya, ketika mereka diberikan rezeki berupa keturunan, berupa anak, terutama yang sehat, yang soleh dari sisi fisiknya, anak yang sehat, yang wajib adalah mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rizki anak yang mereka dapatkan dari Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini justru al-insan begitu pula pasangannya ada yang di antara mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahum syuraka fi ma atahum. Maka keduanya menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan pada rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keduanya. Dan ayat ini dikatakan berkaitan dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa menurut sebagian pendapat ulama, dan inilah yang ingin dimaksudkan oleh al-musannif rahimahullahu taala di dalam membawakan ayat ini di dalam bab. Bahwasanya ayat ini berkaitan dengan kisah Adam dan Hawa ketika mereka ingin memiliki keturunan. Ingin memiliki keturunan. Mereka punya anak tapi cacat, meninggal. Punya anak lagi, cacat, meninggal. Terus seperti itu sampai datang kepada mereka iblis. Di mana iblis ketika itu yang berusaha membunuh anak-anaknya, yakni membunuh anak Adam dan Hawa, mengancam kepada Adam dan Hawa bahwasanya kalau seandainya mereka keduanya Adam dan Hawa tidak memberikan nama Abdul Harith, memberikan nama pada anaknya Abdul Harith, maka syaitan ataupun iblis akan mengancam la'af alam nakidah wakil. Saya akan melakukan ini dan itu kepada anak yang akan lahir. Maka keduanya muncul keinginan untuk memiliki keturunan karena sudah lama berpasangan, sudah lama punya anak, tapi meninggal cacat dan terus seperti itu. Sampai mereka ada keinginan punya anak yang sehat. Akhirnya menamai anaknya dengan Abdul Harith. Dan ayat ini berkaitan dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencela ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keduanya Adam dan Hawa anak yang sehat, mereka justru menamai anak mereka dengan Abdul Harith. Al-Harith yakni syaitan. Maka ini adalah perbuatan yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pendapat sebagian al-ulama berdasarkan beberapa riwayat yang mereka pegang terkait dengan tafsir ayat ini. Waqila, dan dikatakan terkait dengan maksud dari ayat ini, falamma atahuma, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keduanya. Keduanya yang di sini yang dimaksud adalah seorang insan, begitu pula pasangannya secara umum, tidak khusus pada Adam dan Hawa. Yang dimaksud adalah insan secara umum, secara jenisnya, begitu pula pasangannya, istrinya. Manusia ketika mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki anak yang sehat, mereka justru melakukan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Di antaranya yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara bentuk mereka melakukan tindakan syirik atau nau'un minasyirik. Yang pertama, meyakini bahwasanya anak yang mereka dapatkan itu datang dari sang wali bulan, datang dari orang soleh bulani, datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas apabila seorang meyakini bahwasanya anak yang mereka dapatkan itu bukan dari Allah, atau bahkan datang dari sang wali, sang walilah yang menjadikan anak tersebut muncul darinya, muncul pada rahim seorang ibu, fala syak hadza syirkun akbar, ini adalah syirik, syirkun akbar. karena menisbahkan penciptaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi di sebagian, terutama ulama sufi ya, sebagian orang-orang sufi ekstrim, mereka meyakini bahwasanya sebagian wali yang dikatakan memiliki karomah, mereka di antara bentuk karomahnya dapat menciptakan al-janin fi batni al-um. Al-janin fi batni al-um, dapat menciptakan seorang atau sebuah janin pada perut seorang ibu. Maka lihat, keyakinan-keyakinan seperti ini adalah syirkun akbar. Dan ini masuk di dalam ayat ini. Ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Mereka berbuat syirik, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan pada rezeki anak yang mereka dapatkan. Karena pada hakikatnya yang wajib untuk seorang adalah meyakini bahwasanya segala rezeki yang dia dapatkan termasuk di dalamnya anak itu min Allah, Allah yang beri. Yang kedua di antara bentuk kesyirikan ketika seorang mendapatkan seorang anak, yaitu menisbahkan keselamatan anak yang lahir kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sebab, dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk bentuk kufur, kufur nikmat. Karena yang wajib sebagaimana telah kita jelaskan, ketika seorang mendapatkan rizki, rizki anak, dia bersyukur kepada Allah, menisbahkannya kepada Allah. Namun ketika seorang mendapatkan anak, anaknya selamat, ini disebabkan karena si dokter fulani, karena saya konsultasi dengan dokter spesialis kandungan yang memang orang ini pintar, semisalnya dan yang semisal. Menisbahkannya semata-mata kepada kemahiran, kepintaran dari sang dokter, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk mengucapkan alhamdulillah dengan segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan aun minallahi Subhanahu wa taala, anak saya lahir dengan selamat. Lupa dia. Tapi dia mengatakan, kalau bukan dokter ini yang menangani, maka tentunya anak saya tidak selamat. Kalau bukan si fulan yang menangani kandungan istri saya, maka niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Dan ini telah lalu pembahasan. Maksudnya ini adalah ucapan syirik, syirkun asghar. Ucapan laula, laula fulan lakana kada wa kada. Kalau seandainya bukan si fulan, maka tentunya tidak akan terjadi demikian dan demikian. Laulal bad lakana lusus, laulal kulaybatu hadha lakana lusus. Kalau seandainya bukan karena ada anjing penjaga ini, maka niscaya akan ada maling, kita rumah kita akan dibobol misalnya. Ini adalah ucapan yang syirik. Karena yang wajib ketika mendapatkan kenikmatan, yang pertama kali dia ingat bersyukur dulu kepada Allah, tidak menisbahkannya semata-mata kepada sebab datangnya rezeki tersebut. Nah, maka ini diantara contoh bentuk yang terkandung di dalam ayat. Begitu pula yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu berbuat syirik dari sisi lebih mengutamakan kecintaan anaknya dibanding ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nau'un minasyirik. Lebih mengutamakan kecintaan, keinginan anak dibanding ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya namanya anak selain merupakan rezeki, karunia dan anugerah min Allah Subhanahu wa taala, anak juga merupakan fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita memiliki keturunan, kita betul-betul melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap anak tadi berupa mendidiknya dengan baik, memberikan nafkah kepadanya, membimbingnya, mendidiknya, mengarahkannya, atau justru dengan sebab anak dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melakukan hal-hal yang menyimpang karena semata-mata menuruti keinginan anak, semata-mata menuruti keinginan anak tanpa memperhatikan keinginan anak tersebut sesuai dengan syar'i atau tidak, sesuai dengan syar'i atau tidak. Apa masalah? anak yang namanya anak muda, terkadang mereka terbawa lingkungan, melihat teman-teman di luar sana mungkin punya motor yang suaranya kenceng, mengganggu, dan menurut mereka hal tersebut keren. Apalagi anak laki-laki melihat hal tersebut, minta kepada orang tuanya, minta motor, minta dibelikan motor, dan maunya yang seperti geng-geng motor punya, yang suara knalpotnya itu mengganggu. Ya, ini jelas hadiah lil muslimin, dan ini haram hukumnya. Beli motor yang berknalpot keras mengganggu kaum muslimin yang lain, ini hukumnya haram. Nah, al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang kaum musliman yang lain selamat dari tangan dan lisannya, selamat dari perbuatan dan ulahnya. Tapi ketika mereka, anak-anak muda terutama, yang membeli dengan alasan hobi motor-motor yang tidak standar, knalpotnya mengganggu, dengan alasan ini hobi kita, namun mengganggu yang lain, maka ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Maka ketika seorang anak ingin dari orang tuanya minta diberikan motor seperti itu, karena mungkin ini anak satu-satunya, kalau tidak dituruti minggat misalnya, kalau tidak dituruti dia akan keluar, akhirnya diberikan tanpa memperhatikan apakah keinginan sang anak ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang penting anak daripada keluar, anak daripada minggat. Yang dipikirkan hanya seperti itu, karena besarnya sayangnya kepada sang anak, sehingga lebih mengutamakan sayangnya, cintanya dia kepada sang anak daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tua justru menjadi muta'awin 'alal ithmi wal 'udwan, seorang yang membantu anak untuk melakukan kemaksiatan dalam kejelekan, mengganggu kaum muslimin. Ini salah satu contohnya. Ini contoh kecil. Maka ini sisi yang ketiga, yang termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu syuraka fi ma hadahuma. Ketika keduanya, manusia dan pasangannya, istrinya, diberikan rezeki anak, mereka justru melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada anak yang Allah beri kepada mereka. Nah, di antara bentuknya adalah ketika orang tua itu justru lebih mengedepankan cintanya kepada anak dibanding ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Padahal yang namanya anak sekali lagi merupakan fitnah. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, begitu pula anak-anak kalian, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, lebih diutamakan perintah Rasul, perintah agama lebih diutamakan dibanding anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Nah, maka ini ya wajib. Maka ini diantara tiga contoh yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan makna dari ayat ja'ala lahu syuraka fi ma atahum. Wa qila, dan dikatakan sebagaimana menurut penafsiran sebagian ahli ilmu, bahwasanya ayat ini berkaitan dengan Adam dan Hawa yang ingin punya anak. Namun ketika anaknya terus-menerus meninggal karena diganggu oleh iblis, dan iblis mengancam kalau tidak menamai anaknya dengan Abdul Harith, maka sang iblis akan terus mengganggu dan membunuh anak-anaknya. Dan akhirnya muncul kepada mereka hubbul walad, ingin punya segera anak. Akhirnya menuruti apa yang dikatakan iblis, menamai anaknya dengan Abdul Harith, maka turunlah atau ayat ini berkaitan dengan keduanya. Sehingga asyahid dari ayat ini yang berkaitan dengan kitab tauhid, ayat ini menurut penafsiran sebagian ahli ilmu, apabila berkaitan dengan Adam dan Hawa, maka di sini menunjukkan haramnya menamai anak atau menamai selainnya dengan at-ta'bid lighairillah, menisbahkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak boleh. Abdul Ka'bah, karena orang-orang jahiliyah terdahulu memberikan ta'bid, menisbahkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdul Uzza, hambanya Lat, hambanya Uzza, atau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, Abdul Amr, dan yang semisalnya. Kemudian faqala al-musannif rahimahullah ta'ala qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm di dalam penukilan ijma' ini termasuk penukilan yang mu'tabar, karena para ulama itu ketika menukilkan ijma' tidak setiap penukilan dari ulama ketika menukilkan ijma' itu ijma'nya mu'tabar, penukilan yang mu'tabar. Terkadang sebagian ulama ketika mengatakan dalam masalah ini ada ijma', padahal kalau mau diteliti lebih dalam ternyata ada khilaf. Ada pendapat sebagian ulama yang berbeda dengan yang dianggap ada ijma'nya. Tapi disebutkan oleh Syekhuna Syekh Salah Kantus, bila menyebutkan di antara ulama yang mu'tabar di dalam penukilan ijma'nya adalah Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, ittafaqu 'ala tahrim kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Maka para ulama sepakat, beliau Ibnu Hazm menukilkan ijma', kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat haramnya setiap nama yang dinisbahkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ka'abdi Amr. Seperti contohnya Abdu Amr, hambanya Amr. Wa Abdil Ka'bah ataupun hambanya Ka'bah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Hasya Abdul Muthalib, kecuali Abdul Muthalib. Kecuali Abdul Muthalib. Karena kata Rasulullah SAW, ana nabiyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muthalib. Aku adalah seorang nabi dan tidak berdusta. Aku adalah keturunannya Abdul Muthalib. Maka beliau mengikrarkan bahwasanya kakeknya, di antara kakeknya, beliau adalah keturunannya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Al-Muttalib wa Syaibah Ibn Hashim, Syaibah Ibn Hashim. Maka dengan penukilan Ibn Hazm di sini kita mengerti bahwasanya menamai atau menisbahkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah muharram berdasarkan ijma' yang dinukilkan oleh Ibn Hazm. Dan berdasarkan ayat ini, apabila ayat ini ditafsirkan berkaitan dengan Adam dan Hawa. Kemudian qala musannif an Ibnu Abbas fil ayat, berkata Ibnu Abbas terkait dengan ayat, yakni ayat yang baru kita baca di dalam surat Al-A'raf. Qala, kata beliau, lamma tawashaha Adam hamalat, fa'adamma iblis, faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah, latuti'annini aw laja'alanna lahu qarni ayil, fayakhruju min batnik fayashukar, walaf'alanna walaf'alanna yukhawifuhuma samniyahu Abdul Harith, فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَا فَخَرَجَ مَيْتًا ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَا فَخَرَجَ مَيْتًا ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا أَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ. Dan dari Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat yang baru saja kita baca di dalam suratul A'raf. Bila berkata, ketika Adam mendatangi istrinya, maka istrinya hamil. Kemudian keduanya didatangi oleh iblis, dan iblis berkata, Aku adalah teman kalian yang mengeluarkan kalian dari jannah, dari surga. Betul-betul kalian harus mentaatiku, atau aku akan menjadikan pada anakmu qarna'ain, yakni diancam, akan dibunuh. Sehingga keluar dari perut istrimu kemudian terbelah, sobek, mati. Wala fa'alana. Dan betul-betul saya akan melakukan ini dan itu. Yukhawifuhuma, yakni iblis menakut-nakuti, mengancam kepada Adam dan Hawa, apabila tidak mau menuruti apa yang dia katakan, maka anak keturunannya terus akan diganggu oleh iblis, akan dibunuh. Fasamiyahu Abdul Harith, kasih nama anakmu Abdul Harith. Fa'abaya an yuti'ah, maka keduanya tidak mau untuk mentaatinya. Keduanya tidak mau untuk mentaatinya. Fakharaja mayyitan, maka bayinya lahir dalam keadaan meninggal. Tsumma hamalat, kemudian istri Adam Hawa hamil lagi. Fa'atahuma, maka sang iblis mendatangi lagi dan berkata semisal ucapannya yang pertama, mengancam-ngancam. Fa'abaya an yuti'ah, maka keduanya tidak mau untuk mentaati iblis. Fakharaja mayyitan, maka keluar lagi dalam keadaan meninggal, keguguran lagi. Tsumma hamalat, kemudian istrinya hamil lagi. Fa'atahuma, lalu didatangi lagi iblis. Fadzakara lahuma, kemudian iblis mengingatkannya, mengancam-ancamnya. Fa'adrakahuma hubbul walad, sampai pada batasan keduanya ingin punya anak, karena yang sudah-sudah hamil meninggal anaknya, hamil lahir meninggal, keduanya pengen punya anak. Fasamayahu Abdul Harith, akhirnya keduanya mentaati iblis dan menamakan anaknya dengan Abdul Harith. Fadzalika qawluhu, dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma, maka keduanya menjadikan tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada anak keturunan yang Allah berikan kepadanya, kepada mereka berdua. Maka menurut riwayat ini atau asar dari Ibn Abbas ini yang disahihkan oleh sebagian ahli ilmu, ayat ini berkaitan dengan kisah Adam dan Hawa yang ingin punya keturunan, ingin punya anak. Ketika mereka ingin punya keturunan, Hawa hamil, didatang oleh syaitan, kemudian diancam apabila tidak mau menuruti dan mentaati permintaan iblis, maka anaknya akan dibunuh. Maka keluar dalam keadaan meninggal. Dia tidak mau mentaati ketuanya, tidak mau mentaati iblis pada awalnya. Kemudian hamil lagi, ternyata syaitan mendatangi lagi, diancam-ancam lagi, dan ketika lahir meninggal lagi. Terus seperti itu sampai pada batasan keduanya betul-betul ingin punya anak, karena yang sudah-sudah anaknya meninggal. Akhirnya mereka menuruti apa yang dikatakan oleh iblis dan menamai anaknya dengan Abdul Harith. Dan inilah yang dimaksud pada firman Allah, ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Walaupun sebagian ahli ilm ini mengatakan bahwasanya asar ini dhaif, sehingga asar ini tidak sahih berkaitan dengan al-ayah. Adapun al-ayah menurut sebagian ahli ilm yang benar adalah berkaitan dengan manusia secara keumuman, begitu pula pasangannya. Bahwasanya mereka ketika mendapatkan rezeki anak dari Allah, mereka justru melakukan kesyirikan, tidak manfaat kepada Allah, melakukan syirik di dalam ketaatan. Nah, qala musannif lahu bi sanadin sahih, begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Qatadah qala, beliau berkata, syuraka fi ta'ati wa lam yakun fi ibadati. Yang dimaksud di dalam ayat syuraka fi ta'ati, syuraka di dalam ayat adalah syuraka fi ta'ati, kesyirikan di dalam ketaatan, yang asalnya seharusnya mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, ketika mendapatkan anak yang sehat, anak yang selamat, mereka bersyukur. Dan di antara bentuk syukur kepada Allah adalah tidak melakukan pelanggaran syariat, menamai anaknya dengan Abdul Harith, memberikan nisbah penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan Al-Harith wa syaitan. Al-Harith di antara nama syaitan. Baik. Sehingga kesyirikan di sini bukan maksudnya kesyirikan yang kita pahami. Syirikan yang menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam, hasya wa kalla, karena kita meyakini bahwasanya al-anbiya ma'sumun, para nabi itu terjaga dari al-kabair, dari dosa-dosa. Al-anbiya mereka ma'sumun, mereka ma'sum, terjaga dari dosa-dosa besar. Begitu pula terjaga dari al-istimrar fid dunub, terjaga dari terus-menerus melakukan kesalahan walaupun tidak maksum di dalam shogair. Terkadang sebagian nabi terjatuh di dalam shogair, namun mereka terjaga dari terus-menerus melakukan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kesalahan yang pernah terjadi pada seorang nabi, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya nabi tersebut langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memakan buah dari sebuah pohon di dalam al-jannah, namun karena godaan dari iblis, akhirnya Adam melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sebutkan bahwasanya Adam telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampuni. Allah Subhanahu wa taala ampuni. Wa ta'ibu minadz dzam kama la dzanba lahu. Seorang yang betul-betul bertobat kepada Allah, maka seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nah, oleh karena itu kata Qatadah di dalam asar beliau, walam yakun fi ibadati, dan bukan maksud kesyirikan ini adalah kesyirikan di dalam ibadahnya, melakukan kesyirikan di dalam ibadah. Nah, kemudian berikutnya, qala walam, begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bisanadin sahih an Mujahid, dengan sanad yang sahih dari Mujahid terkait dengan firman Allah Ta'ala, la in atahu masalihan qala asyfaqa an la yakuna insanan. Kata Mujahid terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in atahuma salihan, la in ataitana salihan, dan apabila engkau memberikan kepada kami anak yang soleh, yakni anak yang sehat. Soleh di sini salihun fil jism, fisriha wal quwwah. Nah, maka kata Mujahid di dalam ayat ini, asyfaqa an la yakuna insanan, keduanya takut, khawatir kalau anaknya lahir tidak seperti manusia yang sehat dari sisi fisiknya. Wa dhukira ma'nahu 'anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima, begitu pula disebutkan semisal dengan yang disebutkan tadi dari Al-Hasan, Sa'id, dan yang selain mereka. Dan dengan ini walhamdulillah kita selesai dari bab qaulillahi ta'ala falamma atahuma shariha ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Nukaril bahwasanya bahwa bab ini berkaitan dengan tidak bolehnya untuk seorang itu menisbahkan hamba atau penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Abdu Syams, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahili. Abdu Syams, Abdu Amr, hambanya Fulan, hambanya Alan, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dan semisalnya pula, budaknya si Fulan, budaknya si Alan. Nah, karena yang wajib at-ta'bir ilallah subhanahu wa ta'ala, menisbahkan penghambaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas di kesempatan kali ini. Adapun bab setelahnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kafi bihadzal qadar, wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.